dewasa, kini jadi perhatian pemuda. Apalagi kalau di dalam pesta, berpasang-pasang mata meliriknya. Bibir yang basah menjadi pujaan, kaum pemuda yang hobi pacaran. Bibir yang basah hai sungguh menawan, bila dipandang tiada membosankan. Bibir yang basah hai sungguh menawan, bila dipandang tiada membosankan. Bibir yang basah hai sungguh menawan, bila dipandang tiada membosankan. La la la la la.